السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم تقبل منا ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di sebuah majelis ilmu, mempertemukan kita dengan sebuah karya yang fenomenal yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, yang kembali mempertemukan kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dan dimasukkan dalam setiap bab oleh seorang ulama besar, Al-Imam Yahya bin Syarraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i dalam ilmu fikih. Dan hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan bab tentang menyayangi orang-orang lemah, dan kita selesaikan dengan segenap kelemahan kita, kekurangan kita dan keterbatasan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita pelajari dan kita amalkan dari ilmu yang kita dapatkan dan menjadi keberkahan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa mulatafah, kasih sayang, lemah lembut, perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya kekurangan seperti anak yatim, fakir miskin dan lain-lain, adalah sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan penutupan bab tersebut adalah tentang bagaimana orang lemah itu kekuatan, dan kita ditolong dan kita diberikan rizki disebabkan oleh adanya orang-orang lemah di antara kita. Dan ini sangat sangat merubah sudut pandang dan cara berpikir seseorang, dan menunjukkan betapa tingginya konsep dari agama kita dan betapa tingginya value dari agama kita. Dan kita harus banyak-banyak bersyukur ketika Allah memberikan hidayah kepada konsep ini, kepada agama ini. Dan ini adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keindahan konsep itu menunjukkan kemahaindahan yang menciptakan konsep tersebut. Kalau kita lagi meeting terus ada satu orang kasih ide dan idenya brilian, kita bilang saya gak heran dia kasih ide brilian karena memang dia genius. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin yang bab-bab kehidupan yang ia atur, ia turunkan, ia konsepkan, itu memukau kita dan menunjukkan ketinggian dan keindahannya. Maka itu menunjukkan bahwa Rabb kita, pencipta kita memang Al-Jamil yang maha indah, Al-Qadir yang maha berkuasa dan mampu melakukan segalanya, Al-Alimul Khabir yang maha berilmu, baik secara umum dan global maupun secara detail. Dan itu harus menambah keimanan kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketergantungan kita kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa masalah itu bukan hanya diselesaikan dengan akal pikiran kita, tapi yang terpenting adalah taufik dari Allah, doa dan permintaan tolong kepada Allah, lalu hendaknya kita menggunakan garis yang Allah sudah gariskan kepada kita dan konsep yang Allah sudah turunkan. Karena sekali lagi, dari ayat-ayat dan hadis ini kita belajar betapa banyak sesuatu yang kita rasa sudah baku dalam pemikiran kita, ternyata ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan dari sisi yang berbeda. Oh, ternyata begini ya. Saya pikir orang-orang lemah cuma ngerepotin doang, dan itu pemikiran saya puluhan tahun. Ternyata sekarang saya baru tahu Nabi saya sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum, sesungguhnya kalian ditolong dan dia berikan rezeki semata-mata disebabkan oleh orang-orang lemah di antara kalian. Ini kan harusnya membuat kita tersadar bahwa kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini banyak yang enggak taunya, banyak salah menyimpulkan. Dan yang banyak salah dan banyak khilaf ini harus mengakui dan harus mengimani dan harus mengamalkan apa yang diturunkan oleh Al-Alimul Khabir, As-Sami'ul Basir, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita tanamkan terus kita. Bahwa yang kita pelajari ini bukan pola atau konsep si A, si B, si C, si D, si E, bukan. Ini adalah apa yang Allah turunkan. Maka jangan berhenti sama, bagus juga ya konsep ini, iya ya. Tapi lalu bagaimana hubungan Anda dengan pencipta ini? Bagaimana hubungan kita dengan yang menurunkan hal ini? Karena sekali lagi tidak ada celah, hadirin. Tidak ada kekurangan sama sekali dari apa yang Allah turunkan. Dan ini yang harus terus kita latih, dan ini tujuannya kita belajar untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, dulu para sahabat, para ulama, mereka bilang mari kita duduk, kita beriman sejenak. Kenapa demikian? Karena memang ilmu akan menambah iman seseorang. Ilmu akan menambah iman seseorang. Dan itu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita butuhkan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kita pada sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Surat Fussilat ayat 42. Kebatilan, kesalahan itu tidak hadir di depan maupun di belakang. Karena memang diturunkan dari yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Jadi yang maha bijaksana dan maha terpuji, terpuji. Jadi hadirin Allah muliakan, memang gak ada kebatilan dari depan dan dari belakang. Tidak ada kebatilan yang atau kebatilan atau kesalahan mau dari arah manapun, mau dari arah manapun. Karena memang ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang Maha bijaksana dan Maha terpuji. Allah taala alam bisawab. Ya, hadirin sekalian, kita akan masuk ke bab berikutnya. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa ini tentang iman, ini tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang orientasi kita, orientasi dunia atau akhirat. Ini tentang orientasi mau bicara berorientasi jangka pendek atau jangka panjang. Semua tentang itu. Semua tentang hal tersebut. Ya, kita masuk ke bab berikutnya. Dan bab berikutnya sekali lagi sangat berhubungan dengan bab sebelumnya, dan begitulah pola Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita baca dari awal, relevansinya jelas, kaitannya jelas, hubungannya jelas, dan ini semakin menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, lalu kejeniusan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita lihat beliau melanjutkan dengan bab ke-34, bab al-wasiyah bin nisa, bab memberikan wasiat kepada wanita, bab memberikan wasiat kepada para wanita. Dan ini penekanan dari bab yang sebelumnya, dan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana korelasi dan relasi antara setiap bab. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari bab yang ke-34 ini, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kita masuk ke bab ini, babul wasiyah bin nisa, bab wasiat terhadap para wanita. Sebelum kita masuk ke ayat demi ayat dan hadis demi hadis dalam bab ini, kita ingin tahu apa sih maksud dan tujuan Imam Nawawi membawakan hadis ini, membawakan bab ini. Kata para ulama kita, ya, ketika mensyarah bab ini seperti disyarah oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, maksud bab ini adalah al-wasi'a ala an yirfuqa bihinna al-insan wa an yattaqillaha fihinna. Bab ini tujuannya adalah memberikan wasiat agar kita menyayangi dan berlemah lembut dengan wanita. Arifq. Jadi bersikap lemah lembut dengan wanita. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan mereka dan dalam mengurusi urusan mereka, dalam memimpin mereka, dalam mengarahkan mereka, dalam mendidik mereka, dan seluruh interaksi yang diatur dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena mereka bisa jadi atau bisa atau mereka punya peran banyak kan dalam kehidupan kita. Mereka hadir dalam lingkungan kita, istri kita, ibu kita, anak perempuan kita, kakak perempuan atau adik perempuan, atau keponakan, atau ibu mertua, atau tante, bibi. Kita, hidup kita gak bisa dipisahkan dengan wanita, hadirin. Nah, oleh karena itu, Al-Imam Nawawi dan para ulama kita menekankan tentang hal ini sampai menulis bab Babul Wasiyah bin Nisa, bab wasiat untuk atau menyikapi wanita. Jadi maksudnya adalah wasiat agar seseorang itu lemah lembut dengan wanita, bersikap baik dengan wanita, dan bertakwa kepada Allah dalam berinteraksi dengan wanita. Berinteraksi dengan wanita. Jadi itu dari satu sisi. Jadi hal yang paling besarnya atau kotak terbesarnya dalam bab ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan kepentingan kita, bukan dengan semata-mata power kita dan kekuatan kita yang lebih dari mereka. Mungkin fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, atau kekuasaannya lebih kuat daripada wanita, jaringannya lebih kuat daripada istrinya atau ibunya atau anaknya. Tapi bukan dengan itu semata. Bab ini mengajarkan kita bagaimana berinteraksi dengan mereka dengan ketakwaan. Nah itu. Bukan sebatas dengan power, bukan sebatas dengan kekuatan fisik, bukan sebatas dengan status saya pemimpin kamu, kamu harus nurut sama saya, lalu kita semena-mena sama istri kita atau sama adik kita atau sama anak kita. Papa nih kepala keluarga di sini, kamu harus ikut papa. Ya, betul, tapi ternyata kebijakannya, arahnya itu tidak mencerminkan ia bertakwa kepada Allah. Jadi sekali lagi, menyikapi wanita itu harus dengan dasar ketakwaan, bukan sebatas power, bukan sebatas posisi yang lebih tinggi misalnya. Tapi kita harus menyikapi mereka, menyikapi istri, menyikapi ibu, ya, ibu dulu, ibu, istri, anak perempuan kita, lalu kakak, adik perempuan, tante, nenek, mungkin bagi yang masih punya nenek, dan lain keponakan. Itu harus dengan ketakwaan, harus dengan ketakwaan. Loh, bukannya nyikapin laki-laki harus dengan ketakwaan, Ustaz? Iya, betul, setuju. Jangankan menyikapi laki-laki, menyikapi hewan aja harus dengan ketakwaan. Masih ingat hadis dakhalatil mar'atu min hirrah, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Disebabkan kucing. Enggak, disebabkan kucing itu kita bisa masuk neraka, hadirin. Karena kita tidak bertakwa ketika berinteraksi dengan si kucing. Jadi jelas berinteraksi dengan laki-laki harus dengan ketakwaan. Tapi ada beberapa sisi yang membuat para ulama kita menekankan tentang perempuan, penekanan. Bukan, ini bukan tentang pengkhususan yang artinya hanya mereka lah yang berhak, hanya mereka lah yang kita sikapi dengan ketakwaan dan yang lain tidak, bukan. Ini bukan pengkhususan, tapi ini penekanan dari apa yang terjadi di masyarakat, dari apa yang terjadi dalam peradaban dunia, dari apa yang dicatatkan oleh tinta-tinta sejarah, bagaimana wanita itu disikapi. Bukan berarti dikhususkan, tidak. Ini perkara denat bagaimana ulama menekankan masalah ini. Nah itu dari satu sisi. Sisi yang lain, apa makna dan tujuan bab ini sebelum kita masuk ke ayat-ayatnya? Kenapa Imam Nawawi dan ulama mengatakan secara khusus al-wasiyah bin nisa, bab wasiat kepada wanita atau tentang berinteraksi dengan wanita? Karena kata para ulama, yahtajna ila man yujbiruhunna wa yukmiluhunna atau wa yukammiluhunna. Karena di itu kan sisi laki-laki ya. Dari sisi wanita, wanita itu butuh. Butuh pada pihak yang berperan untuk menyempurnakan mereka. Wa yukammiluhun atau wa yukmiluhun. Butuh terhadap pihak yang berperan mendidik mereka. Bersikap tegas dengan mereka atau pada mereka. Jadi wanita itu kata para ulama bukan hanya butuh dibelai atau dimanja secara proporsional mula'abah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tula'ibuha wa tula'ibuk gitu loh, engkau bisa bermain dengan istrimu, istrimu bisa bermain denganmu, ada sisi-sisi itulah gitu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu dan sisi-sisi itu, sisi-sisi romantisme, romansa dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, hadirin, kata para ulama, wanita juga butuh loh. Ini kebutuhan bagi wanita, butuh pihak yang atau sosok yang memimpin dia. Menyempurnakan dia dan tegas dengan dia. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan di satu dua momen memaksa dia quote unquote gitu loh. Makanya yujbiruhun ijbar quote unquote memaksa. Kenapa kita pakai quote and quote? Bukan memaksa kasar, tapi memaksa dia untuk melakukan perbaikan, untuk menjadi wanita soleha, untuk menjadi lebih baik, memaksa dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, memaksa dia untuk meninggalkan sifat-sifat negatifnya dan lain seterusnya. Nah, jika wanita butuh profil seperti ini, maka bab ini sangat dibutuhkan. Bab ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau kepemimpinan terhadap wanita atau kepada siapapun lah, tapi konteks ini kan kepada wanita, tidak dibarengi dengan ketakwaan, nanti larinya bisa ke tirani, larinya bisa ke kezoliman, larinya bisa ke tangan besi dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi, apabila ketegasan, kan wanita butuh sama sosok yang tegas sama dia, butuh, itu kebutuhan. dan tadi butuh terhadap sosok yang dalam tanda kutip memaksa dia keluar dari kebiasaan negatif, keluar dari zona nyamannya, atau keluar dari kebiasaan buruk, memaksa dia untuk disiplin gitu misalnya, untuk punya sifat yang indah. Nah, pemaksaan dalam tanda kutip seperti ini, kalau tidak dikawal dengan ketakwaan, ini kan bisa liar, hadirin. Bisa liar. Bisa arahnya ke KDRT. Arahnya bisa ke pemukulan. Arahnya bisa ke kezoliman. Arahnya bisa ke caci maki nanti. Arahnya bisa penganiayaan. Dan itu kan terjadi, ada sebagian laki-laki berpikir atau suami berpikir, makna saya pemimpin bahwa berarti saya bisa mukul istri saya dengan bebas. Apalagi ada apalagi misalnya baca surat An-Nisa 34 misalnya, wadribuhun, dan pukullah mereka. Dan ia enggak baca tafsir dari ayat ini seperti apa dan kapan momennya. Dia baca aja letter lock. Oh, boleh dipukul. Ya udah. Ditampar tuh istri. Apakah tafsirnya seperti itu, hadirin? Makanya pentingnya ketakwaan dalam menyikapi wanita. Kenapa? Karena menarik, lihat para ulama sangat indah ketika memberikan sebuah angle kepada kita, memberikan sebuah sisi. Jadi ternyata di sisi wanita, kata mereka tuh buntu. Makanya ada banyak wanita di masyarakat yang mengeluhkan ketidaktegasan suaminya. Walaupun di satu sisi ada sebagian wanita bisa memanfaatkan ketidaktegasan suaminya tersebut untuk kepentingan dia atau untuk hawa nafsunya, tapi secara umum mereka gak nyaman dengan itu. Ada beberapa geng persahabatan gitu yang misalnya isinya 5 orang wanita dan semua sudah berumah tangga, lalu satu demi satu pamitan, gue balik dulu ya, suami gue udah nyari, yo assalamualaikum warahmatullah, pulang satu, terus satu yang kedua dapat WA, kamu ada di mana, masih ngumpul nih, pulang sekarang, terus pamitan, gue pulang dulu ya, suami gue udah suruh gue pulang. Pulang yang kedua, yang ketiga, gue pamitan dulu ya, suami gue minta ditemenin ke dokter, yo pamit, terus, tinggal sisa satu orang, nggak ditelepon sama suaminya, nggak di WA sama suaminya, nggak di ini, dan dia akan mikir, kok gue nggak dicari sama laki gue ya, kok gue nggak diminta nemenin beliau ya, kok. Itu tuh menyedihkan, hadirin. Dan dia berharap. Dan ada banyak kasus istri tuh buat ulah, hanya ingin suaminya melarang dia gitu loh. Jadi buat ulah nih. Hanya ingin mendengar lisan suaminya mengatakan kamu tidak boleh seperti ini. Itu seneng banget. Ini haram. Kamu enggak boleh. Karena pada saat itu dia merasa dilindungi gitu, merasa dilindungi dari kejahatan, keburukan dan seterusnya. Cuman ingin itu aja. Itulah yang itu salah satu contoh kenapa para ulama mengatakan wanita itu butuh disempurnakan, butuh dibimbing, butuh dididik, bahkan butuh dalam tanda kutip sampai pada titik dipaksa, tapi dipaksa yang positif. Nah semua ini itu harus dikawal dengan ketakwaan. Karena kalau tidak ada ketakwaan, nanti lahirnya arogansi kepada wanita, egoisme terhadap wanita, kezoliman terhadap wanita, bahkan kekerasan dan penganiayaan terhadap wanita. Makanya bab ini sangat penting untuk diangkat dan dibahas. Dan kata para ulama, bicara tentang wanita, kita bukan berbicara tentang satu orang wanita misalnya, tapi kita berbicara tentang generasi. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta jilan thayyibal a'raqi. Ibu adalah sebuah madrasah. Ibu adalah sebuah madrasah. Madrasah kehidupan. Jika engkau berhasil mempersiapkan wanita, mendidik wanita untuk menjadi ibu yang hebat, ibu yang baik, ibu yang pendidik, ibu yang menjadi madrasah, a'dat al-jil thayyib al-a'raqi, engkau baru saja mencetak generasi yang baik dan tangguh. Jadi kata Al-Hikmah, bukan mencetak satu wanita atau satu individu, tapi generasi. Karena kalau wanita diberikan taufik menjadi sebuah madrasah, maka dengan taufik Allah lalu tangan dinginnya, itu akan lahir nama-nama besar, hadirin. Akan lahir orang-orang yang bermanfaat. Itu penting. Karena secara umum yang langsung berinteraksi dengan generasi berikutnya, yang langsung berinteraksi dengan anak-anak, yang langsung menjadi role models, menjadi teladan, ya ibu, hadirin. Jadi ini hal yang sangat penting. Bahkan ini bukan tentang wanita saja. Ini tentang generasi. Ini tentang generasi. Itu hal poin yang kita, dan inilah diantara maksud dan arah bab yang sedang kita, atau yang akan kita bahas dengan segala kebodohan kita, segala kelemahan kita, dan segala kekurangan kita. Semoga Allah ampuni kesalahan kita dan kekurangan kita, dan semoga Allah memberikan taufik dan berkahi ilmu kita. Saya rasa cukup sampai di sini, dan insya Allah kita akan masuk ke ayat pertama di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Aqulu qouli hadza, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin anfa. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.